Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشَرَ الْحَاضِرِينَ وَالْحَاضِرَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ الحمد لله pada pagi hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di rumah yang baik ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kebaikan, pahala, dan rahmatnya kepada kita semua, kepada tuan rumah dan kepada seluruh hadirin dan hadirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu bersyukur terhadap setiap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bersabar terhadap setiap ujian dan cobaan, dan tergolong kepada orang-orang yang banyak beristighfar dan bertobat apabila jatuh dalam kesalahan. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kehidupan ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan itulah hari-hari kehidupan kami persilih gantikan antara manusia. Dipersilih gantikan. Hari ini ada yang berbahagia di keesokan harinya, ada yang bersedih. Mungkin seorang pada hari ini dia mendapat nikmat, mungkin di hari esok dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak senangi. Hari ini kita kadang bergembira dengan melihat umat Islam, dan mungkin di hari esok ada hal-hal yang kita bersedih terhadap perkara-perkara yang terjadi di tengah umat. Itulah hari-hari kehidupan. Allah firman, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Itulah hari-hari kehidupan kami persilih gantikan antara manusia. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, agar supaya Allah mengetahui siapa di antara kalian yang beriman. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى, dan menjadikan para syuhada di antara kalian, para syahid di antara kalian. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berperilaku zalim. Dan seorang hamba sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, di dalam kehidupannya berputar antara ahkamul awamir dan ahkamul nawazil, antara hukum-hukum yang berkaitan dengan perintah, berhukum-hukum yang berkaitan dengan syariat, dan ahkam an-nawazil, hukum-hukum yang berkaitan dengan nawazil, ketentuan, takdir, dan apa yang Allah tetapkan di tengah manusia. Ada hukum-hukum syariat yang kita diperintah untuk berpegang dengannya. Tidak ada hal-hal di dalam syariat yang wajib kita tinggalkan, kita diperintah untuk meninggalkannya. Dan di dalam kehidupan, seorang mendapatkan ujian, cobaan. Iya. Dan kehidupan manusia, menurut Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak lepas dari dua hukum ini. Dan beliau ingatkan suatu hal yang sangat penting. Kata beliau, seorang hamba sejauh dia berpegang dengan hukum-hukum perintah, melaksanakan syariat Allah, maka itulah yang menentukan kelembutan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada hukum-hukum nawazil. Ketika dia berpegang teguh dengan perintah dan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala secara benar, maka ini akan mewarnai dan akan memberikan kebaikan untuknya di dalam hukum-hukum nawazil yang dia dapatkan. Iya. Sehingga ia ditolak dari musibah, dari petaka, dari kejelekan dan hal-hal yang tidak dia inginkan. Kalaupun dia mendapatkan ujian dan cobaan, sebagaimana umumnya orang-orang yang beriman ada ujian dan cobaannya, maka hal-hal tersebut adalah perkara yang mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita ingin mengangkat sebuah tema, sebuah pembahasan berkaitan dengan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di hari-hari yang telah berlalu kita telah mendengarkan sebuah kejadian yang di dalamnya terdapat penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap umat Islam secara umum. Dan dimaklumi bagaimana sikap kaum muslimin di berbagai negeri terhadap kejadian tersebut. Maka kita perlu untuk menjelaskan beberapa perkara, beberapa hal berkaitan dengan kejadian yang seperti ini. Dan juga dimaklumi bahwa kejadian-kejadian sudah berlalu sebelumnya. Sudah berlalu sebelumnya. Dan penghinaan orang-orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara baru. Bukanlah perkara baru. Kebencian orang-orang Yahudi dan Nasara bukanlah suatu hal yang tidak diketahui oleh umat Islam. Bahkan hal tersebut telah diterangkan di dalam Al-Qur'an, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan rida orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap engkau hingga engkau mengikuti agama mereka. Hingga engkau mengikuti agama mereka. Dan dimaklumi bagaimana keberadaan orang-orang Yahudi membunuhi para nabi mereka, orang-orang Nasara membunuhi para nabi mereka, dan lancang terhadap nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Iya. Dan telah dimaklumi di dalam sejarah apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai kejahatan yang mereka lakukan. Karena itu apa yang terjadi ya di berbagai peristiwa belakangan ini, itu bukan perkara yang baru. Bukan perkara yang baru terjadi. Tapi itu adalah suatu perkara yang memang telah merupakan kebiasaan dari orang-orang kafir, orang-orang yang benci kepada Islam, yang benci kepada Al-Quran, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benci kepada umat Islam. Namun di tengah kejadian yang seperti ini, tatkala hati-hati terbuka, pikiran-pikiran mengarah ke sana, maka penting bagi seorang muslim dan muslimah mengetahui bagaimana sikap-sikap yang tepat di dalam pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu di kesempatan ringkas ini saya akan memberikan beberapa poin pelajaran yang mungkin kita bisa petik berkaitan dengan kejadian-kejadian yang telah berlalu bersama kaum muslimin di hari-hari ini. Ya, pembahasan-pembahasan tersebut akan saya uraikan dari sebuah ayat Al-Quran atau beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang saya maksud adalah ayat di surah Al-Hijr, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna kafainakal mustahzi'in." Inna kafainakal mustahzi'in. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله سبحانه وتعالى berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna kafainaka almustahzi'in, sesungguhnya kami mencukupi engkau ya Nabi Muhammad dari orang-orang yang molok-molok, orang-orang yang mencela. Iya. Kemudian Allah terangkan siapa orang-orang yang mencela ini. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun, yaitu orang-orang yang menjadikan sesembahan lain bersama Allah. Iya. Dan ini sifat terhadap siapa yang berbuat kesyirikan. Dan ini ada pada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan kaum musyrikin secara umum dengan berbagai aliran dan bentuknya. Kemudian Allah ingatkan ancaman. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, mereka semua akan mengetahui apa akibatnya. Iya. Mereka semua akan mengetahui apa akibatnya. Di sini lagi terangkan jenis siksaan apa yang akan mereka dapatkan untuk menggambarkan kengerian siksaan tersebut. Nah, ini dari uslub di dalam bahasa Arab dan juga dimaklumi di dalam bahasa Indonesia. Sebab kadang seorang memberi ancaman dengan ancaman A, B, C, tapi kalau dia katakan dengan ancaman global kamu nanti akan mengetahui apa akibatnya, maka ini kadang lebih mendalam di dalam memberikan peringatan. Ya, karena itu di ayat di sini dikatakan fasawfa ya'lamun, kalian semua, mereka nanti akan mengetahuinya, akan mengetahui akibatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami telah mengetahui bahwa dada engkau ya Nabi Muhammad menjadi sempit karena apa yang mereka ucapkan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Karena itu bertasbihlah engkau, memuji Rabbmu, dan tergolonglah engkau kepada orang-orang yang banyak sujud, dan beribadahlah kepada Rabbmu hingga kematian datang menjemputmu. Ini ayat-ayat yang agung, yang sangat besar kandungan dan manfaatnya. Ayat-ayat yang sangat agung di dalam nilai dan maknanya, mengingatkan seorang muslim dan muslimah apa kewajibannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga mengingatkan bagaimana pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Di antara yang harus kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala membela rasulnya. Allah Subhanahu wa taala membela rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pembelaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala iya adalah perkara yang diterangkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Perkara yang diterangkan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kafainakal mustahzi'in." Kami yang akan mencukupi engkau ya Nabi Muhammad. Kami yang akan mencukupimu dari semua orang yang istihza. Seluruh orang yang molok-molok. Ya, yang mengejek, mencela. Kami akan mencukupi engkau. Iya. Karena itu harus diingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibela khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibela khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat di dalam Al-Qur'an pembelaan-pembelaan Allah terhadap nabinya yang menunjukkan ketinggian derajat beliau di atas para nabi dan rasul yang lainnya. Di sebagian ayat kita ketemukan bahwa Nabi Nuh alaihi salam dicela oleh kaumnya. Kaumnya berkata, "Inna lanaraka fi dhalalin mubin." Sungguhnya kami melihat engkau Nabi Nuh sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Nabi Nuh alaihi salam membela dirinya sendiri. Iya, beliau berkata, "Qala ya qaumi laysa bi dhalalatin walakinni rasulun mir rabbil alamin." Wahai kaumku, sesungguhnya tidak ada kesesatan pada diriku, akan tetapi aku adalah rasul dari Allah Rabbul Alamin. Demikian pula Nabi Hud berkata, ucapan kaum Nabi Hud berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, "Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin." Sungguhnya kami melihat engkau ya Nabi Nuh, wahai Nabi Hud, di dalam sebuah safaha, dalam sebuah kebodohan, dan sungguhnya kami menyangka engkau dari orang-orang yang melakukan kedustaan. Maka Nabi Hud alaihi salam membela dirinya, beliau berkata, "Ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin." Wahai kaumku, tidak ada safaha padaku, tidak ada kebodohan dan kedunguan padaku, akan tetapi aku adalah seorang rasul dari Rabbul Alamin. Dan tatkala Fir'aun berkata kepada Musa alaihi salam, "Inni la'adhunnuka ya Musa mashura." Sesungguhnya aku menyangka engkau Nabi Musa sebagai orang yang tersihir. Demikian ucapan dan penghinaan Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihi salam membantahnya, "Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun masbura." Sesungguhnya aku melihat engkau wahai Fir'aun adalah sebagai orang yang masbur, terputus segala perkaranya. Iya. Ini beberapa nabi dalam Al-Qur'an disebutkan dan diterangkan bagaimana mereka membela dirinya. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yang membelanya. Iya. Perhatikan bagaimana satu surah khusus pembelaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembelaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kejelekan Abu Lahab. "Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad." Ini satu surah pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Abu Lahab berkata ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy, lalu beliau menyampaikan dakwanya. Kemudian Abu Jahal berkata atau Abu Lahab berkata, "Tabban lak sa'ira al-yawm ali hadha jama'tana." Abu Lahab berkata, "Celakalah untuk kamu sepanjang hari. Kamu mengumpulkan kita semua hanya untuk ini." Maka turunlah satu surah penuh ya pembelaan Allah terhadap Rasulnya. Jawaban untuk Abu Lahab, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh celaka, hingga akhir surah. Dan ketiga, orang-orang Quraisy berkata bahwa Nabi adalah seorang kahin, seorang dukun. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala membela Rasulnya di dalam firman-Nya, "Wala bi qawli kahinin qalilan ma tadhakkarun." Yang diucapkan oleh Nabi Muhammad bukanlah ucapan seorang dukun, tetapi sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Tatkala mereka berkata bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyair, Allah Subhanahu wa taala membela Rasulnya, "Wa ma 'allamnaka asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu." Kami tidak pernah mengajarkan syair kepadanya dan tidak pantas dia mengucapkan syair tersebut, dan tidak pantas ia membuat syair tersebut. Iya. Maka pembelaan-pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya adalah hal yang dimaklumi. Iya, adalah hal yang dimaklumi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang mencela engkau wahai Nabi Muhammad, dialah yang abtar, dia yang terputus perkaranya. Dia yang terputus perkaranya. Karena itu siapa saja yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya berpaling dari sunnahnya, maka pasti perkaranya adalah perkara yang terputus. Perkara yang terputus. Iya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi di dalam sejarah. Dahulu di masa Nabi SAW, ada dua kerajaan kafir dikenal di kalangan manusia waktu itu. Ada namanya Kisra, Raja Romawia, dan ada namanya Kaisar, Raja Romawia, dan ada namanya Kisra, Raja Persia. Iya. Rasulullah SAW mengirim surat untuk dua raja ini, Kaisar dan Kisra. Begitu surat Nabi sampai kepada Raja Kaisar, maka surat Nabi SAW mereka baca, kemudian mereka simpan, mereka muliakan, walaupun Kaisar sendiri tidak masuk Islam. Tapi suratnya disimpan oleh mereka. Berbeda dengan Raja Kisra, ketika menerima surat Rasulullah SAW, surat tersebut disobek-sobek. Iya. Maka Nabi SAW mendoakan, Allahumma mazzik mulkahu. Ya Allah, sobek-sobeklah kekuasaannya. Iya. Dan perhatikan, bagaimana perbedaan antara dua kerajaan ini. Semenjak surat Nabi SAW disobek-sobek oleh Raja Kisra, maka Allah Subhanahu Wa Taala membuat kerajaan Kisra ini tersobek-sobek, dan ia sendiri digulingkan oleh anaknya sendiri, Raja Kisra sendiri digulingkan oleh anaknya, dan dimaklumi hilangnya kekuasaan mereka. Berbeda dengan Raja Kaisar, disimpan surat itu, dan di sebagian riwayat seperti yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa mereka menyimpan surat tersebut dalam tempat yang terbuat dari emas. Mereka muliakan surat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beberapa generasi dari kerajaan mereka masih terus ada dan berjalan. Ini karena masalah penghormatan terhadap surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini memberikan kepada kita makna firman Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencela engkau, perkara mereka lah yang terputus. Iya, karena itu kata para ulama, semakin orang kafir itu lisannya tajam terhadap Nabi dan mengolok-olok Allah dan Rasulnya, maka kebinasaan akan semakin segera datang kepadanya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Mungkin saya akan terangkan bagaimana kejadian-kejadian orang-orang yang berpaling dari sunnah Nabi SAW, orang-orang yang keluar dari agama Nabi SAW, bagaimana dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai suatu penegasan terhadap kita semua bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat yang lain, alaysa Allahu bikafin abdah, bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala penduduk Taif datang, atau tatkala penduduk Taif menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, bahkan mereka melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga keluar darah dari beliau. Turun malaikat dari malaikat penjaga gunung, lalu ia berkata, iya, Jibril berkata, waktu itu Nabi Muhammad ditemani oleh Jibril, bahwa ini malaikat penjaga gunung, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berkata, la in syi'ta la atbaqanna alaihim al-akhbashain. Andai kata engkau ingin, wahai Muhammad, maka dua gunung yang berada di samping Taif ini akan aku balikkan terhadap mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa keinginan beliau, beliau harapkan akan ada min aslabihim, dari tulang rusuk mereka, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kita petik dari sini, bagaimana pembelaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau keluar, iya, untuk melakukan hijrah, dan beliau berjalan di depan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang mengepung rumahnya. Beliau menaburkan tanah di atas kepala-kepala mereka. Ya, dan Nabi, dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ushaynahum fahum la yubsirun." Kami jadikan di depan mereka ada penghalang dan di belakang mereka ada penghalang, dan kami tutupi mereka sehingga mereka pun tidak bisa melihat. Kami tutupi mereka sehingga mereka pun tidak bisa melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Kalau kalian tidak menolong Rasulnya, sungguh Allah pasti menolongnya. Sungguh Allah pasti menolongnya. "It akhrajahu thaniyal itsnain." Ketika Rasulnya keluar bersama dua orang. Nah, ini kisah bersama Abu Bakar, kisah hijrah beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Iya. Sampai Abu Bakar berkata bahwa aku sudah melihat kaki-kaki kaum musyrikin, dan waktu itu kami di gua dan mereka di atas kepala kami. Ya. Dan aku berkata kepada Rasulullah, kata Abu Bakar, bahwa kaum musyrikin sudah berada di atas kepala kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Ma dhannukum, ma dhannuka?" Ya. Apa? "Bi rajulaini Allahu thalithuhuma." Bagaimana pendapatmu dengan dua orang dan Allah yang ketiga di antara mereka? Dan ini dari pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini, bagaimana pembelaan Allah terhadap Rasulnya sangatlah banyak. Dan makna yang seperti ini dalam Al-Qur'an adalah hal yang dimaklumi. "Inna kafainakal mustahzi'in." Sesungguhnya kami, wahai Nabi Muhammad, mencukupi engkau dari orang-orang yang molok-molok. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan dialah Allah yang akan menjaga engkau dari gangguan manusia. Iya. Kalau orang-orang yang beriman saja dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu." Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Tentunya seorang Rasul, seorang Nabi, orang yang paling baik, manusia yang paling baik yang pernah menginjakkan kakinya di atas bumi, tentunya akan lebih dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang perlu saya ingatkan di sini berkaitan dengan ayat tadi, "Inna katainakal mustahzi'in." Sesungguhnya kamilah yang akan menjaga engkau ya Nabi Muhammad dari orang-orang yang molok-molok. Terdapat di dalamnya tanbih dan peringatan bahwa ya, ada orang-orang yang selalu mengejek, mengolok-olok orang-orang yang istiqamah. Mereka ingin teguh di atas agama. Mereka ingin teguh di atas agama. Dan ini ada pada setiap masa. Ya, karena ujian dan cobaan terhadap seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah, itu adalah suatu kemestian. Suatu kemestian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan menguji kalian dari suatu ujian berupa kelaparan, ketakutan, kekurangan dari harta, jiwa, dan buah-buahan. Kemudian Allah ingatkan, "Wabashshiris sabirin," dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Iya, ujian dan cobaan itu adalah suatu hal yang berjalan di tengah orang-orang yang beriman untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim qala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna Allahu al-kadhibin." Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami akan menguji mereka. Ya, sehingga kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang berdusta. Maka ujian dan cobaan itu adalah suatu kemestian, apalagi kalau dia mengikuti dan menapaki jejak para nabi dan para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsumma al-amsal fa al-amsal." Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Iya. Kemudian yang semisal dengan mereka. Kerana itu di dalam ayat diingatkan adanya al-mustahzi'in. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Sesungguhnya kamilah yang akan mencukupi engkau Nabi Muhammad dari al-mustahzi'in, dari orang-orang yang mengolok-olok. Kemudian Allah terangkan siapa yang mereka mengolok-olok ini. Alladzina yaja'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yaitu orang-orang yang menjadikan sesembahan lain bersama Allah. Iya. Ini ayat kandungannya umum. Walaupun sebab turun ayat ini memang turunnya kepada 5 orang dari Quraisy. Iya. Yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi konteks dari ayat sifatnya umum. Maknanya umum berlaku pada setiap tempat dan setiap zaman. Setiap tempat dan setiap zaman. Sifat mereka, alladzina yaja'aluna ma'allahi ilahan akhar. Yaitu orang-orang yang menjadikan bersama Allah, menjadikan sesembahan lain bersama Allah. Orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Pada potongan ayat ini, terdapat pensifatan dan peringatan bahwa orang yang melok-olok agama itu dari kalangan kaum musyrikin itu sudah merupakan ketentuan. Iya. Dan mereka yang menjadikan sembahan lain bersama Allah itu banyak dari seluruh penganut agama selain dari agama Islam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan selainnya. Kemudian di firman Allah Subhanahu wa taala, iya. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang menjadikan bersama Allah sembahan yang lain terdapat di dalamnya hiburan untuk nabinya. Ya. Kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela oleh mereka, maka Rasulullah tidak perlu terlalu bersedih. Karena kaum musyrikin itu bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan sesembahan lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan hanya nabi yang dicela oleh mereka, tapi juga mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari yang tiga, mengatakan bahwa Allah memiliki anak, yang memiliki istri, dan seterusnya dari ucapan-ucapan mereka, ta'ala Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Iya. Maka ini hiburan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bersedih. Tidak bersedih. Dan demikianlah harusnya umat Islam. Pada setiap celaan, ujian yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, mereka tidak bersedih dan tidak menghambatnya dari agama. Iya. Namun ujian-ujian sebagaimana yang telah saya sebutkan memberikan makna di dalam kehidupan seorang hamba, mengingatkannya akan agamanya, memberikan faedah untuknya untuk selalu berpegang terhadap agamanya, ya, dan selalu mengingatkannya bahwa di dalam menjalankan keislamannya ternyata ada sejumlah dari manusia yang selalu mengawasi mereka, selalu mengintai mereka dan tidak senang terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam. Ya. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang menjadikan bersama Allah sembahan yang lain, fasawfa ya'lamun, mereka nanti akan mengetahui, akan mengetahui, ya, akibat dari hal tersebut. Nah, akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Dan suatu hal yang dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan sejumlah umat karena mereka durhaka terhadap para nabi dan para rasul mereka. Iya. Dan dimaklumi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan orang-orang yang keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia mengetahui kebenaran. Dan yang selalu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mencela umat Islam. Ya. Disebutkan sebuah riwayat dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa dulu ada seorang Nasrani, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia membaca, sudah bisa membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, bahkan dia menulis sebagai juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Setelah itu orang Nasrani ini murtad, keluar dari Islam, kembali kepada agamanya. Kembali kepada agamanya. Dan si Nasrani berkata, ya, "Ma yadri Muhammad illa ma katabtu lahu." Sungguhnya Nabi Muhammad itu tidak mengetahui suatu apapun kecuali apa yang saya tuliskan untuknya, karena dia juru tulis, mengaku juru tulis. Maka Allah Subhanahu wa taala mematikan orang ini. Iya. Begitu dia meninggal dan hendak dikuburkan oleh kawan-kawannya, setelah selesai penguburan, mereka pulang di pagi harinya, ternyata jasad orang tersebut sudah berada di atas permukaan bumi. Nah, orang-orang Nasara berkata, ini adalah perbuatan Nabi Muhammad dan kawan-kawannya. Iya. Mereka yang menggali kuburan ini. Iya. Maka mereka pun kembali mengubur kawannya. Ya, kembali mereka kubur kawannya dan mereka gali lebih dalam lagi. Mereka gali lebih dalam lagi. Dan di pagi harinya terjadi kejadian yang sama. Dilemparkan oleh bumi, ia sudah berada di atas permukaan. Ya. Maka karena mereka tidak bisa menguburnya lagi, fatarakuhu mambudan. Mereka pun meninggalkan kawannya tersebut dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan bangkai di atas permukaan bumi. Demikianlah keadaan, sebagian dari keadaan orang-orang yang mengolok-olok, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, bahkan seorang yang mencela sebagian dari sunnah Nabi, mencela sebagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sebagian dari sunnah, suatu hal yang menakjubkan kadang terjadi pada dirinya. Iya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, beliau mengisahkan kisah seorang guru yang kalau didatangi, guru ini mengajar dari belakang tirai. Iya. Nah, ini aneh, seorang guru laki-laki mengajar muridnya laki-laki di belakang tirai. Ya. Kalau yang diajar perempuan tidak ada masalah. Tapi ini yang diajar apa? Laki-laki dan duduknya di belakang tirai. Begitu sang murid sudah lama bersama gurunya belajar, maka gurunya pun menampakkan dirinya. Dan wajahnya seperti wajah keledai. Kemudian sang guru bernasihat kepada muridnya, "Wahai anakku, jangan sekali-sekali engkau menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata sang guru, "Saya dulu mendengar hadis Nabi, ya, hati-hati orang yang mendahului imam, kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Saya anggap ini hadis sebagai mainan saya. Saya tidak pedulikan, saya langgar. Saya dahului imam di dalam sholat dan terjadilah apa yang terjadi padaku sekarang ini." Perhatikan, karena satu hadis yang dia olok-olok. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi kisah ini dalam Bustanil Arifin, tentang seorang yang mengolok-olok sunnah bersiwak, memakai siwak. Iya. Katanya apa siwak ini? Dia hanya cocok untuk dibersihkan. Kemudian dia masukkan siwaknya ke duburnya. Iya. Semenjak dia lakukan hal tersebut, maka dia menemukan rasa sakit di dalam dirinya, sakit yang luar biasa di dalam perutnya. Iya, dan ini berlangsung padanya beberapa bulan. Kemudian keluar, setelah itu kayak orang yang melahirkan, keluar darinya seperti binatang, ya, memiliki muka taring, ya. Kemudian binatang ini berteriak tiga kali kemudian mati. Dan ternyata setelah diperiksa, isi perut dari orang ini sudah habis karena dirusak oleh binatang yang keluar itu tadi, dan orang tersebut meninggal. Perhatikan, satu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia olok-olok. Iya. Dan juga disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, dan Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa kisah ini diriwayatkan, iya, dengan sanad yang siqat, diriwayatkan oleh para ibad. Yaitu kisah seorang anak muda yang mengolok-olok dari sunnah Nabi di masjid. Tiba-tiba turun seekor ular mengejarnya. Ya. Mengejarnya. Maka orang-orang pun bernasihat kepadanya, hendaknya engkau bertobat kepada Allah dari perbuatanmu tersebut. Maka ia pun bertobat, seketika itu ular tersebut hilang. Nah, dan ini kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, kisahnya diriwayatkan oleh para a'immah, oleh para imam fiqah. Dan di dalam kitab Ad-Durar Al-Kamilah karya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar menyebutkan sekelompok dari pembesar Nasara yang pergi menghadiri acara seorang gubernur, iya, dari Nasara. Dia Miguel, tapi dia masuk ke dalam agama Nasara, murtad, masuk ke dalam agama Nasara. Maka salah seorang dari dai Nasara waktu itu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan waktu itu di tempat mereka ada seekor anjing yang terikat. Begitu dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anjing ini melompat kepada orang yang mencela. Iya. Lalu menggigitnya. Tapi di kali yang pertama ini dia selamat. Maka dia membela dirinya. Ini anjingnya menggigit saya bukan karena apa yang saya ucapkan tadi. Bukan karena saya mencela, tapi karena si anjing tidak suka saya dengan apa perbuatan saya. Dengan gerak-gerik saya. Iya. Maka setelah itu dia kembali mencela Rasulullah SAW. Maka si anjing kembali melompat dan menggigit leher orang ini sampai dia mati. Nah, dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, dari kejadian itu masuk Islam sekitar 40 ribu orang. Sekitar 40 ribu orang dari ribuan. Iya. Perhatikan bagaimana seekor anjing kecemburuannya di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Kuntu a'lamu bi Makkah hajaran, kana yusallimu alayya qabla an ubath." Saya mengetahui di Mekah itu ada sebuah batu. Batu ini memberi salam kepadaku sebelum saya diutus sebagai seorang nabi. Batu memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dimaklumi di dalam hadits yang mutawatir, kisah menangisnya batang kayu yang Nabi berkhutbah di situ. Tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas sebuah batang kayu. Kemudian dibuatkan untuk beliau sebuah mimbar sebagai tempat beliau berkhutbah. Begitu mimbarnya selesai diletakkan dan naik, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di mimbar yang baru, maka terdengar suara tangisan dari batang kayu tersebut. Didengar oleh seluruh orang yang berada di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, kemudian merangkul batang kayu itu. Lalu menanamnya. Iya. Subhanallah. Batang kayu, bagaimana? Dia menangis. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak memakai dirinya lagi sebagai tempat untuk berkhutbah. Iya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih tentang kisah seorang yang datang menunggangi untanya. Dia datang menunggangi untanya. Begitu sampai di depan Nabi, pemilik unta turun pergi. Kemudian si unta mendekat kepada Nabi menangis kayak orang yang menangis terseduh-seduh. Kemudian Nabi SAW mengelusnya. Lalu beliau berkata, "Aina sahibun naqah?" Di mana pemilik unta ini? Ya, tanyalah pemiliknya. Kemudian Nabi menegurnya, "Kenapa kamu membebani dia? Membebani dia dengan hal yang dia tidak mampu." Iya. Jadi kalau binatang, ya, batang kayu, bebatuan, kalau dikisah ini anjing, semuanya mengerti kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keagungan dari sunnah beliau, maka tidak ada artinya seorang dari manusia kalau dia tidak mengetahui dari kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu di sini ada suatu hal yang penting untuk saya ingatkan, bahwa seorang cemburu atau seorang marah tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicela, itu adalah suatu sikap yang wajar dari seorang muslim. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pernah datang menangis kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah semoga ibuku masuk Islam. Doakan semoga ibuku masuk Islam. Karena saya sering mendengar ucapan yang tidak baik dari ibuku tentang engkau." Perhatikan, Abu Hurairah tidak tenang dengan hal tersebut. Dan ini adalah sifat seorang muslim yang berucap, "La ilaha, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan Abu Hurairah pun kembali pulang ke rumahnya bergembira dengan doa Nabi. Setibanya di pintu rumahnya, ia mengetuk pintu, ibunya berkata, "Tunggu, kamu di pintu saya, jangan masuk sebelum saya izinkan." Terdengar ada suara orang mandi dan seterusnya. Kemudian Abu Hurairah pun ya, dibukakan pintu oleh ibunya. Begitu Abu Hurairah masuk, ibunya berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Iya. Pelajaran dari sini kita lihat bagaimana para sahabat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela. Dan sebagian manusia di masa ini, ya, kalau terjadi kejadian ada yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai suatu perkara yang berlalu saja. Iya. Seakan-akan tidak ada kemarahan pada dirinya. Wah, itu perkara bukan urusan saya. Enggak perlu kita urusi. Ya. Nanti kalau kita dikirimin roket dari sana baru kita marah. Dan ucapan-ucapan yang semisal dengan itu menggambarkan bahwa banyak dari manusia tidak memiliki dari sisi keagamaan yang selayaknya, yang sepantasnya. Iya. Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemampuan beliau mengucapkan syair-syair. Tatkala ada sebagian orang yang dari suku Quraisy yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau diberi mimbar khusus di masjid oleh Nabi. Diberi mimbar oleh Nabi berdiri untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Kata beliau, "Rudda anni, balaslah untukku. Balaslah untukku. Fa'innahu ashaddu alaihim min rishkin bin nabl." Sesungguhnya, ya, pembelaan engkau itu, ya, "Uhdu alaihim," lakukanlah hija, ucapkan syair-syair yang membantah mereka. Sesungguhnya pembelaan engkau ini, itu lebih baik, lebih kuat daripada tombak yang dilemparkan kepada mereka. Nah, dan di sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda, "Rudda anni wa Jibril ma'ak." Belalah aku dan Jibril bersama engkau. Belalah aku dan Jibril bersama engkau. Ya. Dan di sini ada beberapa pelajaran yang perlu saya ingatkan. Penting untuk saya ingatkan. Bahwa pada kejadian-kejadian seperti yang terjadi belakangan ini, dan sudah berlalu berbagai kejadian sebelumnya, kaum muslimin tatkala ada celaan-celaan terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, apakah dalam bentuk film, dalam bentuk karikatur, dalam bentuk ucapan, pembakaran Al-Quran dan selainnya, iya, tanpa kemarahan terhadap perbuatan tersebut. Dan kemarahan adalah hal yang baik. Tetapi yang tidak baik, kalau kemarahan tersebut dilampiaskan dengan cara yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana mungkin seorang yang membela Rasulullah SAW, sedangkan dia sendiri melakukan sesuatu yang dibenci oleh Nabi SAW. Melakukan sesuatu yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Orang kafir itu ada hukum-hukumnya di dalam syariat kita. Iya. Betul bahwa kekafiran adalah musuh. Dan kekafiran adalah suatu hal yang diancam dengan api neraka, dipastikan dengan api neraka apabila dia meninggal di atas kekafiran. Iya. Akan tetapi, kaum muslimin diikat dengan peraturan-peraturan. Ada kaidah-kaidah bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang kafir. Iya. Yang tidak semua orang kafir itu boleh untuk dibunuhi. Tidak semua orang kafir boleh untuk diganggu. Tidak semua orang kafir boleh untuk dilanggar harta, darah dan nyawanya. Iya. Jadi hukum di dalam syariat kita dimaklumi. Ya, karena itu, di dalam Islam, orang kafir itu sendiri terbagi empat. Ada kafir dini. Kafir dini adalah kafir yang hidup bersama kaum muslimin dalam sebuah negara. Di mana orang-orang kafir ini dilindungi oleh negara. Kafir yang kedua adalah kafir mu'ahad. Kafir yang terjadi perjanjian antara negeri mereka dengan negeri kaum muslimin untuk tidak saling berperang. Dan ini umumnya negeri-negeri sekarang ini ada hubungan ya, antara negeri Islam dengan negeri kafir. Apakah negeri tetangga maupun negeri yang lainnya. Sepanjang ada hubungan ya, perdamaian, maka ini dari perkara yang dijaga. Mereka adalah kafir mu'ahad. Kemudian yang ketiga ada namanya kafir musta'min. Kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Jika dia diberi jaminan keamanan masuk ke sebuah negeri, sebagaimana keadaan para turis, duta besar dan selainnya masuk ke sebuah negeri, maka orang yang mendapatkan jaminan keamanan ini tidak boleh diganggu. Ini tiga jenis kafir, semuanya tidak boleh dibunuh. Kafir yang keempat selain daripada tiga itu disebut namanya dengan nama kafir harbi. Kafir harbi inilah yang boleh untuk dibunuhi. Tapi sekali lagi dalam membunuh orang kafir itu dengan cara jihad yang telah diatur di dalam syariat Islam. Itu ada ketentuan dan hukum-hukumnya. Karena itu apa yang kita saksikan dari keadaan kaum muslimin ya, yang melakukan aksi unjuk rasa, demonstrasi, ini perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, bukan dari tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi menimbulkan berbagai gangguan terhadap kaum muslimin itu sendiri yang berada di negeri itu, orang-orang yang lewat merusak fasilitas-fasilitas. Iya. Demikian pula tatkala mereka melakukan aksi pembunuhan, penggangguan terhadap orang-orang kafir yang di dalam hukum syar'i tidak boleh diganggu, ya maka ini adalah kesalahan yang lain. Maka ini pelajaran yang penting untuk saya ingatkan. Kemudian yang kedua dari hal yang penting saya ingatkan di sini, bahwa pembelaan seorang terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekedar dia marah kalau Nabi dicela. Ya. Bukan sekadar dia sedih ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina. Betul bahwa seorang Muslim marah, sedih. Ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicela, dijelekkan. Tapi pembelaan terhadap Nabi lebih luas daripada itu. Membela agama beliau itu dari jihad yang lebih afdal. Ya, kerana tatkala Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala membela dengan ucapan, membela Nabi dengan bait-bait syair. Ya. Maka Nabi berkata, "Uhju." Ya. Ucapkanlah syair membantah mereka. Itu adalah senjata yang lebih ampuh terhadap mereka daripada tombak. Lemparan dengan tombak. Dan Nabi SAW sebutkan, "Fa'inna Jibril, wa Jibril ma'at, dan Jibril bersama engkau." Dianggap bahwa pembelaan itu bahwa Jibril bersama engkau. Iya. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah mengetahui ya akan makna dari pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sisi lain ada sebagian manusia mengatakan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi salatnya tidak beres. Puasanya bolong-bolong di bulan Ramadan. Iya. Melakukan berbagai pelanggaran syariat, membalimi sama umat Islam. Dan mereka menganggap bahwa dirinya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hal yang keliru, dari perkara yang hendaknya diluruskan. Iya. Kemudian juga dari hal yang perlu diingat bahwa pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini disebut oleh para ulama dari jihad yang paling afdal adalah membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejelekan, dari kerusakan yang dilakukan oleh ahlul bidah, orang-orang yang berbuat perkara-perkara baru di dalam agama. Iya. Menerangkan akan kesalahpahaman mereka, pemikiran mereka yang keliru, dan bagaimana kesalahan mereka dan kedustaan mereka terhadap syariat berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ini semua dari pembelaan yang agung terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan itulah inti dari agama, inti dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab agama ini dibangun di atas dasar amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah manusia, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar. Dan berdakwah di jalan Allah itu adalah hal yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah? Orang yang berdakwah di jalan Allah. Iya. Dari orang yang berislam, mengislamkan wajahnya di jalan. "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dari orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal salih serta dia berkata bahwa aku tergolong kepada orang-orang yang berislam. Ini yang paling baik ucapannya. Karena itu pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diwujudkan dalam banyak hal. Tidak mesti dengan cara ribut-ribut. Tidak mesti dengan cara melakukan perusakan di fasilitas-fasilitas umum. Ya, tidak mesti dengan melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Bahkan seorang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling pokok adalah dia menyibukkan dirinya dengan ilmu syariat, mempelajari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru tampak kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua dia beramal dengan ilmu itu. Menghiasi dirinya dengan akhlak dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan memperindah wajah Islam, memperharum nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang ketiga dari pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang membela agamanya, menyebarkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan menyebarkan agama banyak cara yang bisa dilakukan oleh seseorang. Iya. Dalam meninggikan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam meninggikan agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya melakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sesuai dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah anugerahkan darinya dari sebuah nikmat, sepanjang hal tersebut bisa dia pakai untuk meninggikan agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu amalan yang terbaik. Adalah amalan yang terbaik. Karena nikmat itu kalau tidak digunakan dalam hal yang baik, dalam hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka dikhawatirkan itu bukanlah sebuah nikmat, tetapi sebuah ujian dan cobaan yang akan membahayakan kita. Iya. Kerajiban ini, setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala akan dipertanyakan. Allah berfirman, "Wa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kalian. Karena itu kata Al-Imam Abu Hazim Salama Ibn Dinar Al-A'raj rahimahullahu taala, "Kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fa hiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu hakikatnya adalah petaka dan cobaan terhadapmu. Iya. Baik. Maka ini beberapa hal yang ingin saya ingatkan, bagaimana hakikatnya seorang itu membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di kelanjutan ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya. "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami telah mengetahui bahwa hati engkau itu sempit karena apa yang mereka lakukan. Iya. Dan ini tabiat manusia, apabila ada yang mencelanya, dia menyampaikan sesuatu, ada yang menghalanginya, ada yang menentangnya, memusuhinya, mungkin akan terasa suatu yang sempit di dalam hati. Iya. Dan ini dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang kalau beliau mengajak seseorang masuk ke dalam petunjuk lalu orang itu menolaknya, maka beliau sangat bersedih. Karena besarnya semangat beliau manusia mendapat hidayah dan luasnya kasih sayang dan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia. Karena itu kalau ada yang menolak masuk Islam, maka beliau bersedih. Allah menegur nabinya, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Janganlah jiwa engkau itu pergi meninggalkan mereka penuh dengan kesedihan. Ya, hidayah semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diingatkan di sini, Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami telah mengetahui bahwa dada engkau itu sempit terhadap apa yang mereka ucapkan. Dan demikianlah kita di masa ini. Orang yang berpegang dengan agama, berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan hal-hal yang tidak baik di dalam dirinya. Ada orang-orang yang berbuat kesalahan, aksi-aksi peledakan, aksi-aksi demonstrasi, ya. Kadang sebagian umat Islam tidak ikut di dalamnya, tapi kena getahnya juga. Dan ini dari musibah di masa ini, perlu kesabaran. Iya, perlu kesabaran. Dan Allah ingatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu. Rasulullah diperintah untuk bertasbih, memuji Rabb Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan sini kalimat tasbih ini kalimat yang sangat dahsyat, ya. Iya, kalimat yang sangat agung kata tasbih ini. Walaupun umat Islam sering mendengar hafal kalimat tasbih, tapi sebenarnya ini kata sangat agung sekali. Ya. Ada sebagian di masa ini yang menulis 2 jilid buku tebal khusus menerangkan makna tasbih saja. Makna tasbih. So, masuk di dalamnya makna dia mentauhidkan Allah. Masuk di dalamnya makna dia menegakkan ibadah-ibadah kepada Allah. Masuk di dalamnya makna dia menegakkan salat. Masuk di dalamnya makna dia berzikir. Dan banyak makna yang terkandung di dalamnya. Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah engkau, memuji Rabbmu. Wa kum minas sajidin. Dan hendaknya engkau tergolong kepada orang-orang yang selalu bersujud. Iya. Di waktu seorang itu mendapatkan ujian cobaan, bukan justru dia santai, kemudian hanya bersedih, menangis. Apalagi kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan. Ya, tidak boleh seorang itu merubah kemungkaran dengan hal yang lebih mungkar. Ya. Tidak diperbolehkan. Karena itu, Nabi diperintah untuk banyak bertasbih memuji Allah. Wa kun minas sajidin. Dan hendaknya engkau Nabi Muhammad tergolong kepada orang-orang yang banyak bersujud. Banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam hadis Nakil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil harj ka hijratin ilayya." Beribadah di masa fitnah, al-harj ini asal katanya pembunuhan, tapi diartikan oleh para ulama fitnah secara umum, ya. Karena memang konteks dari hadis adalah anjuran beribadah di masa fitnah. Beribadah di masa fitnah, kata Nabi, seperti hijrah kepadaku, seperti orang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu enggak usah bersedih hati. Ya. Di belakang setiap musibah ada hikmahnya. Di belakang setiap kejadian ada manfaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam yang bergejolak keimanan di dalam dadanya. Iya. Ujian-ujian yang seperti ini, apa-apa yang kita dengarkan di hari-hari ini, ya. Dan sering kita lihat dari orang-orang kafir, ini hendaknya menambah keimanan kita. Menambah keimanan. Bukan justru semakin menjauhkan dari keimanan. Karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di kejadian di perang Khandaq, ya. Mereka sudah dikepung oleh seluruh orang-orang kafir, berbagai lapisan orang-orang kafir. Dari kalangan kaum musyrikinnya, dari ahlul kitabnya. Dan orang-orang pun telah membuat. Ya. Ingin menakut-nakuti para sahabat. Alladzina qala lahumun nasu, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang, para sahabat ini adalah manusia. Ya. Adalah orang-orang yang manusia di masa mereka berkata, semuanya orang-orang kafir itu semuanya sudah bersatu padu ingin mencelakakan kalian, maka takutlah kalian. Apa yang terjadi pada para sahabat? Fazadahum imana. Mereka bertambah keimanan. Ya, karena itu di antara hikmah seorang hamba di tengah musibah, kadang apa yang menimpanya, apa yang dia lihat, itu menjadi sebab bertambahnya keimanan. Menjadi sebab ia semakin giat untuk menjemput hidayah. Menjadi sebab untuk semakin rajin di dalam menuntut ilmu agama. Memperdalam dirinya dengan bekal-bekal syar'i. Agar supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Dengan ibadah yang benar, yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tidak perlu khawatir terhadap apa yang diucapkan oleh musuh-musuh. Iya. Dan insyaAllah ta'ala di belakang hal tersebut pasti ada kebaikan. Karena itu dari dahulu kaum musyrikin menamai Nabi Muhammad dengan berbagai penamaan. Dinamakan sebagai orang gila, disebut sebagai kahin, dukun, disebut sebagai syair, penyair, ya, disebut sebagai orang yang mengadakan perkara baru, disebut sebagai orang yang apa, mewarisi ucapan dari membuat perkara baru yang tidak pernah diucapkan oleh leluhurnya. Dan berbagai ucapan diucapkan kepada Nabi. Dan Nabi SAW santai menanggapi hal tersebut. Beliau bersabda, yashtumuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammad. Kata beliau, mereka mencela mudhamman, sebab orang-orang musyrikin menyebut Nabi bukan Muhammad. Muhammad artinya terpuji. Mereka ganti, mereka katakan mudhamman. Mudhamman artinya orang yang tercela. Ya. Mereka mencela mudhamman, melaknat mudhamman, kata Nabi, dan saya adalah Muhammad. Saya adalah Muhammad. Allah rubah celaan itu menjadi kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kerana Allah firman, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencela engkau, itulah perkara yang terputus. Iya. Perkara mereka lah yang terputus. Nah. Dan para ulama kita berkata, "Idza arada Allahu nashra fadilatin tawiyat ataha laha lisan hasudi." Apabila seorang, apabila Allah menghendaki tersebarnya suatu keutamaan, keutamaan yang berlipat-lipat, yang sangat banyak, maka Allah akan menjadikan ada lisan-lisan hasad yang mencela hal tersebut. Ya, ini lisan tidak suka berbicara si fulan begini, begini, begini, begini, disebutkan kejelekannya. Tidak perlu khawatir. Selama dia berada di atas kebaikan, Allah akan merubah hal tersebut menjadi kebaikan. Ya, lisan jelek itu, penghinaan mereka di tengah manusia terhadap orang yang berada di atas kebaikan akan datang suatu saat Allah akan merubahnya menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan. Maka ini beberapa perkara mungkin yang bisa saya ingatkan karena waktu membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, hadirat, dan semoga apa yang kita terangkan ini bisa menjadi pencerahan yang baik. Ya, di hari-hari yang kita menyaksikan banyak dari kaum muslimin dan muslimat yang jatuh di dalam kekeliruan, ya, seputar pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan memberkahi kita semua di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas keislaman dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.